selamat siang semuanya. Dan berbahagia khusus buat mempelai berdua pasangan dari Mas Umam dan Pak Eli, berbahagia selalu. Ya, demi jalan berasal motor langsung kita penuhi kali ini. Lalu kita persembahkan bareng bersama Mutiara Nada Ranca Musiknya.